Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Sore hari ini tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah atau tanggal 18 Maret 2021 jam 5 sore hari Kamis, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah, dan ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dan diberikan syarah penjelasan oleh beliau sendiri. Dan kita kemarin membahas tentang istiwa. Istiwa'nya Allah Azza wa Jal, Allah itu berada tinggi di atas arsnya. Nah, ini rabit baina darsul madhi wal hadir. Yang terakhir kita bahas tentang mas'alatun, masalah. Hal istiwa Allahi ala al-arsi, yakni ihtiyajahu ilaihi. Apakah istiwa'nya Allah Azza wa Jal di atas ars itu adalah butuhnya Allah Azza wa Jalla kepada ars? Artinya apakah itu menjadi tanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu butuh kepada ars? Jawabnya adalah la, tidak. Bal huwa 'alal 'arsy wa huwa al-mumsikul lil 'arsy Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Bahkan Allah Azza wa Jal itu berada di ars, dan Allah lah yang mengendalikan ars. Li'anna al-arsha muftaqirun ilallahi ta'ala. Li'anna al-arsha muftaqirun ilallahi. Karena ars di sini muftakir. Jadi di sini adalah singgasana bagi Allah Azza wa Jalla. Ars ini adalah singgasana bagi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ghaniyun anhu. Dan Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan ars. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ars. Lakin likamali azamatihi wa sultanihi istawa 'alal ars. Namun ya, karena kesempurnaan keagungannya dan kekuasaannya, Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas ars. Ba'da khalaqis samawati wal ardi, setelah penciptaan langit dan bumi. Ba'da khalaqis samawati wal ardi hina tamma mulkus samawati wal ardi, ketika sudah sempurna ya penguasaan langit dan bumi. Waja'a dauru saytarati, maka datangnya peran untuk mengendalikan, untuk menguasai. Wallahu ta'ala lahu saytarah. Allah azza wa jal ya bagi ars. Allah azza wa jal itu mengendalikannya, menguasainya. Wal haymana ala kulli syai'in min qabli wa min ba'd. Dan Allah azza wa jal itu mengendalikan posisinya mutlak, menguasai terhadap segala sesuatu, baik yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Walihada yudkarul istiwa'u al-ars ba'da khalqis samawati wal ardi. Oleh karena itu disebutkan istiwa itu di atas ars setelah penciptaan langit dan bumi. Setelah penciptaan langit dan bumi. Wa ba'da kamalil khalqi alladhi arada an yakuna al-alam fihi. Dan ini setelah sempurna penciptaan di mana Allah menginginkan alam itu sudah ada, semuanya sudah ada di dalamnya. Baru kemudian Allah azza wajal menjadikan ars di atas, yaitu Allah istiwa di atas ars setelah penciptaan langit dan bumi. Kemudian mas'alatun ukhra, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru di sini tentang mas'alatun ukhra, masalah yang lain. Hal yajuzu lana as-su'al an mahiyatul 'ars? Mahiyatul 'ars? Jadi apakah boleh bagi kita untuk bertanya tentang karakteristik 'ars? Al-jawab la. Tidak. Lakin naqul, namun kita katakan innahu arsun adhimun. Ini adalah singgasana yang sangat besar sekali. Ausa'u minal makhluqati kulliha. Lebih luas daripada seluruh makhluk yang ada. Seluruh makhluk. Seluruhnya. Walihada ja'a fil hadith. Oleh karena itu ada penjelasan dalam hadis, mas samawatu as-sab'u wal araduna sab'u binisbati lil kursi illa kal halqatin ulqiyat fi falatin minal ardi wa inna fadl al arsi ala al kursi ka fadl falati ala tilkal halqati idan la yaqduru قدر العرش أحد إلا خالقه عز وجل ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع قدمي الله عز وجل والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. Di sini hadis ini mencakup tentang penjelasan yang detail tentang apa itu kursi, apa itu arsy? Apa itu kursi? Apa itu arsy? Nah, jadi kalau misalnya ada orang tahu, orang memahami kursi, belum tentu. Arsy singgasana. Ya, pemahaman yang seperti itu, pemahaman yang menjadikan orang terkadang jadi picik, salah paham, dan menisbatkan sesuatu sesuai dengan akalnya. Maka Syekh mengatakan, boleh enggak kita itu mengetahui seluk beluk karakteristik dari ars? Nah, jawabannya tidak. Namun kita katakan, jadi maksudnya di sini kalau bisa dikatakan ini bil aksnya. Ini ketika menjawab la. Ini hampir sama, serupa. Ketika menjawab la, lakin nakul, itu artinya la itu untuk agar antum tidak jelomprong. tidak tersesat ke depan, kemudian nariknya susah. Jadi kalau misalnya secara bahasa Arab kita bisa mengatakan na'am walakin, ya enggak? Jadi Syekh mengatakan, boleh enggak kita itu mengetahui tentang karakteristik dari ars, seluk beluk ars secara lebih detail? Ya. Kalau dari jawaban bahasa Arab ini, la walakin nakul, lakin nakul, ya. Syekh mengatakan tidak boleh. Tapi yang kita akan katakan agar antum tidak tersesat, ya, tidak menjadi tersesat, ini sebagaimana seperti ini. Nah, kalau misalnya dengan mafhumnya bahasa Arab, kita bisa mengatakan na'am walakin ma'al istisna, ma'lumat istisna'iyah. Ya. Iya, tapi dengan pengecualian info. Maklumat, ada pengecualian maklumat. Nah, di sini ada sebutannya apa? Sadu darai. Sadu dari'ah. Darai jamaknya dari dari'ah. Itu apa? Untuk mengungkap dari awal, Mas. Jangan sampai tersesat kemudian baru dibenarkan. Kalau tadi mengatakan na'am walakin, ya, walakin, ya, fil istisna atau fihi istisna, namun boleh, ya, boleh mengetahui seluk-beluknya, namun ada pengecualian, itu beda karena sudah jelomprong dulu baru dibenarkan, susah. Makanya untuk yang gaib itu harus ada ketegasan, harus mencukupkan dengan dalil, tidak boleh dengan apa? Akal. Maka inilah terplesetnya orang-orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, terplesetnya di sini. Salah satu mafia. Nah, di sini jelaskan tentang kontekstual dari kursi dan ars. Nah, dalam hadis mas samawati sab'u wal araduna sab'u, ya, langit yang 7 lapis kemudian bumi yang 7 lapis, ini juga dalil bahwasanya langit itu 7 lapis, bumi 7 lapis, langit 7 lapis ke atas dan bumi 7 lapis ke bawah. Binisbati lil kursi, ya, dinisbatkan kepada kursi, kecuali hanya, jadi tidaklah langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi, dibandingkan dengan kursi, tidak lain kecuali seperti kahal kotin, seperti cincin. Seperti apa, Mas? Cincin. Ulkiyat fi falatin minal ardi, yang dilemparkan ke padang pasir, padang luas di bumi. Antum punya cincin, siapa punya cincin, Mas? Akik, ada nggak? Bawa akik, Mas? Cung, ada yang bawa akik? Mas Sri bawa akik nggak? Nggak ada yang bawa akik. Kurang sukti kita ini. Nggak ada sama sekali, ajib ya. Ya. Ya. Gus punya, nggak dibawa. Atau mungkin antum tahu, mau suruh copot tak, suruh lempar. Ya. Maksudnya takrib dihennya antum. Sekarang ada yang antum punya akik, kemudian lempar sana aja. Di mana antum pejemin mata semua. Kira-kira suruh nyari di mana ini? Ini satu masjid ini aja loh. Antum lempar akik itu aja. Kira-kira gimana? Ngeri ya? Nyarinya tetap susah. Apalagi ini satu cincin dilemparkan ke padang luas yang ada di bumi. Wa inna fadlal arsi, Ya. Wa inna fadl al-arsi 'ala al-kursi ka fadl falati 'ala tilka al-halqati. Jadi sesungguhnya keutamaan arsy dibandingkan dengan kursi seperti keutamaan padang tadi, ya, padang yang luas tadi dibandingkan dengan halqah, dibandingkan dengan cincin. Dan ini hadisnya diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan yang lainnya. Idan la yaqdiru qadral arsi ahadun illa khaliquhu azza wajal. Tidak ada yang mengetahui tentang kadar kebesaran dari ars seorang pun kecuali penciptanya. Ya Allah, kecuali Allah azza wajal. Paham sampai di sini? Wa li hadza jaa 'an Ibnu Abbas. Oleh karena itu datang penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, al-kursiyu maudhi'u qadamailahi. Kursi itu adalah tempat meletakkannya kedua kaki Allah azza wajalla. Paham sampai sini? Kursi. Ya. Kursi ini adalah tempat meletakkan kaki Allah azza wajalla. Wal arsu, sedangkan ars la yaqdiru qadrahu illa Allah azza wajalla. Sedangkan ars tidak ada yang mengetahui tentang besarnya. Kayak apa? Kecuali Allah azza wajalla. Paham sampai sini? Nah. Kalau yang kursi itu dijelaskan di sini. Ya. Jadi kalau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan kursi, itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang luas di muka bumi. Sedangkan keutamaan ars dibandingkan kursi seperti keutamaan padang yang luas tadi dibandingkan dengan cincin tadi. Paham gak, Mas? Jadi kalau kursi itu ya dibandingkan dengan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit itu sangat dahsyat sekali. Tetap lebih besar kursi, apalagi ars. Apalagi ars. Ars jauh lebih besar lagi. Paham sampai di sini? Ya. Jadi perbandingannya itu dibandingkan dengan yang lebih kecil kemudian lebih besar lagi. Paham sampai sini? Jadi ukurannya adalah 7 lapis langit dan bumi, ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibandingkan kursi, kursi lebih tinggi, lebih besar lagi, lebih luas lagi. Kemudian naik lagi ars, jauh lebih besar lagi, lebih luas lagi daripada apa? Kursi. Paham sampai di sini? Nah, dan tidak ada yang mengetahui tentang besarnya arsnya Allah kecuali Allah azza wajalla. Nah, pertanyaan anak. Kalau kursinya Allah, ada yang tahu enggak? Kalau kursinya Allah, ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu. Ini ada hadisnya, Mas. Ini sudah cantumkan di mana? Itu jauh lebih besar dari 7 langit dan 7 bumi. Ya. Jadi kita memahami kontekstualnya sama halnya dengan kontekstual apa yang ada di dalam hadis ini. Ya. Nah. Al-aqil yafhamu bil isyarah. Ya. Orang yang cerdas itu dengan isyarat saja sudah Ya, bisa. Allahumma barik. Nah, sekarang kita maju masuk ke berikutnya. Fal wajib alaina sukutu. Wajib kita itu apa? Menengok, mingkem, diam. Ya. Li'anna masailal ghaibi yajibu al-iktisaru biha ala lafziha faqat wa ma dallat alaihi minal ma'na ammal kaifiyah. Ya, ammal kaifiyatu wal haqiqatu fala. Nah, contohnya misalnya yang wajib kepada kita itu adalah as-sukut, diam. Maksudnya kok diam gimana? Perkaitan dengan apa? Li'anna masailal ghaibi, karena perkara-perkara yang ghaib. Nah, sekarang ana mau tanya kepada antum, masalah-masalah ghaib itu apa, Mas? Gus apa, Gus? Masalah ghaib. Ayo, yang tidak nampak depan mata. Itu ghaib. Seperti misalnya fulan ghaib al-yum. Hari ini fulan tidak nampak. Dia tidak hadir. Ya. Itu berarti ghaib. Kita enggak tahu. Ya, fulan itu lagi ngapain? Enggak ada yang tahu. Paham toh? Nah. Begitu juga tentang ghaib yang sifatnya di sini adalah ghaib kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Itu lebih lagi. Ghaib yang diri kita sendiri saja tidak mampu untuk melihatnya, untuk mengetahuinya, apalagi ghaib yang kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di situ saklek satu, Mas. Masalah ghaib antengo menengo diam. Kenapa? Dengan mencukupkan terhadap dalil. Ya. Kenapa seperti itu? Yajibu li'anna masailal ghaibi yajibul iktisaru biha 'ala lafdhiha. Karena perkara-perkara ghaib itu wajib membatasi diri dengan hanya sesuai lafadznya saja. Ya. Membatasi, harus dibatasi di sini. Ada pembatasannya, iktisar. Ada pembatasan. Dengan apa? Dengan lafadznya saja. Wa ma dalat 'alaihi minal ma'na, dan apa yang ditunjukkan, makna yang ditunjukkan dengannya. Jadi kalau misalnya tadi maknanya seperti itu, kursi itu lebih, ya, lebih besar daripada 7 langit dan 7 bumi, tentunya apa? Tentunya besar sekali. Maknanya apa? Tadi kita menunjukkan tentang maknanya, tingkatannya 7 langit, 7 bumi, kursi, kemudian ars. Itu maknanya. Kita bisa menstrata, meleveling, bahwasanya kondisional yang kaitannya dengan besar ciptaan Allah yang seperti itu, tratanya seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian ammal kaifiyatu wal haqiqatu fala, sedangkan kaifiatnya, bagaimana, tata cara dan yang lainnya, atau hakikatnya, seluk beluk detailnya, itu tidak perlu bertanya. Paham sama ini? Sekarang ana bertanya kepada antum, sekiranya belum diciptakan alat-alat kedokteran canggih tentang scanning, ya, kemudian antum tidak bisa melihat apa yang menjadi isi otak antum, ya, kemudian ada orang mengatakan dasar gak punya otak. Tahu nggak, pernah dengar seperti itu atau membaca artikel seperti itu, dasar nggak punya otak. Nah, dari mana dia itu mengatakan dasar nggak punya otak? Kalau otaknya itu material, datiahnya ada, setiap orang itu diberikan otak, diberikan kemampuan berpikir, kenapa dia mengatakan seperti itu? Itu adalah peringkat yang keenam, yaitu sadis, Mas. Perkataan yang sadis. Perkataan yang keenam. Susah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita dijauhkan dari perkataan-perkataan yang kasar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga Ketika misalnya tadi dikatakan antum enggak tahu yang ada di isi otak antum. Ketika antum belum mengetahui tentang alat-alat modern. Bahkan alat-alat modern pun itu enggak mengetahui tentang apa? Tentang yang gaib. Apa yang ada di isi rahim. Ya. Isi rahim pun enggak tahu. Itu hanya gerak-gerikan dan penafsiran dari dokter-dokter yang dilatih. Tapi belum tentu itu benar. Belum tentu itu benar. Tetap asumsi di situ. Memastikan seperti 100% tidak ada yang bisa. Ini sudah dibahas di dalam kitab ini di awal-awal. Tentang apa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian qaluhu yaliku bijalalihi wa 'azamatihi la ya'lamu kayfiyatu illa huwa jalla wa 'ala. Katsiran ma tas'alu ya. Talib al-ilmi fatakul ma makna istawa fi qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Halaman selanjutnya fayaqulu laka ma'nahu istiwa'u yaliku bijalalihi fahada lam yujib li'anna qawlahu istiwa'u yaliku bijalalihi yaquluhu an-nafi al-mu'attil aydan an-nafi al-mu'attil aydan haythu yaqul istiwa'u yaliku bijalalihi ya'ni istila'u yaliku bijalalihi. Nah, bal al-wajibu alayna an naqul ar-rahmanu al-arsy istawa ay ala alayhi uluwan yaliku bijalalihi ay ala alayhi uluwan yaliku bijalalihi ghairu muhtaj ghairu mutajin ila al-arsy bal kullu syai'in muhtajun ilaihi wallahu ghaniyun an kulli syai'in. Nah, kalau ini sini jadi perkataan dari syekh itu yaliku bijalalihi yang layak sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla, dengan kebesaran dan keagungan Allah azza wajalla, la ya'lam. Ya, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui kaifiyatahu, tentang bagaimananya. Kaifiyat itu apa? Bagaimananya. Illa huwa, kecuali Allah azza wajalla. Katsiran ma tas'alu talib al-ilmi fa taqul, banyak orang yang menuntut ilmu bertanya kepadamu dan apa? Fatakul, dan engkau katakan ma makna istiwa? Apa itu makna istiwa? Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-rahman itu berada di atas ars, beristiwa. Istiwa di atas ars. Fa yaqulu laka, maka orang yang ditanya tadi menjawab padamu. Maknahu, maknanya adalah istiwa'u yaliku bijalali. Istiwa'nya Allah itu sesuai dengan kelayakan keagungannya Allah azza wajalla. Fahada lam yujib. Ini tidak menjawab. Maksudnya apa? Masih setengah-setengah, Mas. Belum jelas. Ini fahada lam yujib. Ini belum menjawab. Li'anna qawlahu, karena perkataannya, ya, perkataan, ya, itu adalah istiwa'un yaliku bijalalihi. Istiwa'nya Allah azza wajalla sesuai dengan jalalnya Allah azza wajalla. Ya. Maha agungnya Allah azza wajalla. Maha besarnya Allah azza wajalla. Yaquluhu an-nafi al-mu'attil aidan. Dan ini yang meniadakan dari golongan mu'attil, yang meniadakan sifat Allah azza wajalla, haitsu yaqul Dia mengatakan orang mu'attil ini, orang yang meniadakan sifat Allah Azza wa Jalla, istiwa'u yaliku bijalalihi, maksud dari istiwa yang sesuai dengan jalalnya Allah Azza wa Jalla, kebesaran Allah Azza wa Jalla, yaitu yakni istila'u yaliku bijalalihi. Istila itu artinya dari kata-kata istaula, istila artinya apa? Bersemayam. Makanya ana pernah mengatakan pada antum, tafsir yang ada di depak ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada orang-orang yang mentashih terjemahan Al-Quran bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ini banyak yang salah memberikan apa makna dan arti. Salah satunya adalah ketika antum lihat di ya ayat tadi Toha ayat 5, antum lihat yang punya terjemahan itu pasti disebutkan di situ singgasana bersemayam, ya bersemayam ya di ars ya. Jadi kalau misalnya antum ingin lihat di sini ana sebutkan ya, nah antum bisa lihat di sini ini mas. Nah, bersemayam di atas ars, bersemayam di atas ars. Nah, antum bisa lihat ya, antum bisa lihat bersemayam di atas ars ya. Kemudian sekarang antum lihat di sini makna bersemayam. Nah, ini yang ya. Ini arti bersemayam, Mas. Nih. Baginda pun bersemayam di atas singgasana dikelilingi oleh para menteri. Tersimpan tempat berkediaman tinggal. Jadi kalau bersemayam artinya di situ awalnya bukan tahtanya, kemudian direbut, itu namanya apa? Ya, bersemayam. Ya, jadi ini yang bermasalah. Ya, ini sama. Ya, bersemayam. Jadi ini bahasa Indonesia pun, ya. Contoh baginda pun semayam di atas singgasana. Ya. Tersimpan terpenuhi dalam hati. Nah, karena bersemayam itu artinya di situ menduduki. Menduduki yang awalnya bukan haknya dia untuk diduduki. Nah, ini salah kaprahnya di situ. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Bal wajib alaina ya, namun wajib bagi kita untuk mengatakan apa? Ar-Rahmanu ala arsistaw. Kita mengatakan Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman ala arsistaw, berada tinggi di atas arsnya beristiwa. Ay ala alaihi uluwan yaliku bijalalihi, yaitu Allah tinggi. Allah tinggi berada tinggi ya, yaliku bijalalihi, sesuai dengan apa kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka ketika antum bisa melihat berapa banyak orang-orang yang nyeleneh itu memaknai adanya maksud dari jalal, maksud dari istiwa itu dengan sesuai dengan akal mereka. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya. Karena apa, Mas? Alasannya kenapa? Kok tidak diperkenankan yang seperti itu? Ada yang tahu? Ya. Ini maksudnya wajibnya kita mengatakan ai ala alaihi uluwan yaliku bijalalihi, yaitu Allah Maha Tinggi, tinggi tingginya, kemahatinggiannya itu adalah sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan ghairu muhtajin ilal ars, tidak butuh kepada ars. Makanya tadi mengatakan yaliku bijalalihi, ya, itu bukan berarti kemudian Allah Azza wa Jalla itu butuh dengan ars. Allah yang menguasai ars, Allah yang menciptakan ars, dan Allah menjadikan ars itu sebagai apa? Sebagai tempat istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas ars. Ya. Kemudian bal kullu syai'in muhtajun ilaihi, dan setiap segala sesuatu itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi muhtajun ila ars. Allah tidak butuh ars, tapi seluruh makhluknya butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu aniyun an kulli syai'. Allah itu maha kaya. Maha kaya dari segala sesuatu. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan apapun. Ya. Antum lihat ghani an itu artinya kebalikannya. Kalau ghani fi itu artinya maha kaya. Ya. Ghani an itu artinya Allah tidak membutuhkan. Allah paling tidak membutuhkan. Ya. Paham sampai di sini? Ayo. Tsumma innana, ya. Mam, dibaca, Mam. Sini aja, sampai sini aja. Ya. Ana pengin antum gebreka, ya. Jadi ada di sini karena ada innana, ya. Bagian dari antum sekarang kan innana, ya. Ya. Jadi summa innana la na'lamu kaifiyata istiwa'ihi. Kan yang lainnya enggak paham. Ini apa, Ustaz? Ya wis lah. Hanya imam saja yang tahu. Allahu barik. Ya. Jadi kemudian sesungguhnya kami la na'lamu, kami tidak mengetahui kaifiyata istiwa'ihi, bagaimana tata cara istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadha min umuril ghaibi, karena sesungguhnya ini adalah termasuk perkara-perkara yang ghaib. Wa qad akhbarana anhu wa lam yukhbirna an kaifiyatihi walau kana kadzalika khairan lana la akhbarana. فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى فأدرك برأسه حياء وخجلا وأخذ yatasabbab araqan min shiddati ma warada alaihi ala qalbihi ma warada ala qalbihi fa antaqahu Allah ta'ala bi hadhihi al-kalimat allati tanaqalaha 'ulama wartadawha waja'aluha asasan li baqiyati as-sifati fa qala ya hadha al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'kulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa ma uraka illa mubtadi'an. Allahu akbar. Ai ma adunnuka au ma araka illa mubtadi'an, ay ma a'lamuka illa mubtadi'an, thumma amara bihi fa ukhrija min al-masjid li'annahu sa'ala an kayfiyatil istiwa. Nah, ada yang mau tanya istiwa, Mas? Kita bisa praktek ini. Ya. Nah. Jadi di sini kita katakan summa innana, sungguhnya kita itu tidak mengetahui tentang tata cara istiwanya. Ini maksudnya sudah ngeyel. Telah mengatakan apa, antum itu kalau tentang masalah yang gaib udah pasrah aja sesuai dengan apa dalil, apa yang ada zahir hadis terima, yang tidak ada keterangannya menengok diem ya. Sehingga dikatakan kita nggak tahu tentang tata cara bagaimananya Allah azza wajalla beristiwa, li'anna hadza min umurul ghaib, karena ini adalah perkara yang gaib. Waqad akhbarana anhu walam yukhbirna an kayfiyati. Allah azza wajalla mengabarkan tentang istiwanya, tapi Allah azza wajalla tidak mengabarkan kepada kita tentang tata cara bagaimananya Allah azza wajalla itu beristiwa. Walau kana dzalika khairan lana la akhbarana. Kalau itu baik, tentunya Allah azza wajalla sudah mengabarkan kepada kita. Sama halnya sekarang, Mas, otak antum kira-kira berapa gram, Mas? Nah, tanya satu-satu antum. Mam, otak. Ada otaknya kan? Dalam bari. Otaknya berapa gram? 200 gram. Bukan ngetos. Ya. Mas Soleh, tahu enggak berapa gram otak antum? Hah? Lebih dari 1 gram. Ayo. Jawaban politik, Allah barik. Apalagi Pak Utomo. Pak Utomo pernah ukur, paling banter adalah antum googling dulu. Ya enggak? Tapi belum tentu benar juga. Karena otak satu dengan otak yang lainnya belum tentu sama. Mas Tri, pernah, Mas? Ukur, nimbang? Hah? Eh, belum. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Seandainya antum tahu berapa gram otak antum, kira-kira yuk menjadikan antum senang, bangga, tambah khusyuk sholatnya, tambah semangat nutut ilmunya, kemudian apalannya itu langsung teng teng teng teng teng, des des des des des, atau gimana? Ada pengaruhnya enggak? Hah? Gak ada pengaruhnya. Sama halnya ketika antum memaksakan diri untuk bertanya tentang yang gaib-gaib tadi, fungsinya buat kita, apakah kemudian itu menjadikan kita lebih takut kepada Allah azza wajalla? Ataupun apa? Hanya sekedar intermezzo, biar kelihatan antum itu bertanya tentang sesuatu yang inovatif, yang kritis. Enggak seperti itu, Mas. Agama kita tidak seperti itu. Agama kita mencontohkan ketika kita mendapati dalil, kita terima dan kita minta kepada Allah azza wajalla akan difakihkan, difahamkan terhadap dalil tersebut. Yang di luar dalil ya, sekiranya itu ada perkataan para sahabat, perkataan para imam ya, bukan perkataan imam ya. Ana menolak perkataan imam. Ya. Apalagi ketika beliau sedang lesu, letih, letuh. Ya, ya Mas Imam, Allah mubarik. Perkataan para imam ya, bukan satu imam. Ya, ya imam salafus soleh terdahulu. Maka itu bisa menjadi penguat bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak pernah dibahas sama sekali, jangan kita bahas. Kayak misalnya tadi, dua tangannya Allah bagaimana toh, panjang pendeknya dan seterusnya, itu gak perlu, Mas. Itu tidak menjadikan antum tambah takut kepada Allah Azza Jalla. Ya. Tapi di situ kita membatasi dengan apa yang ada pada dalil. Faham sampai sini? Nah. Kemudian kalau itu baik tentunya Allah Azza Jalla telah mengabarkan kepada kita. Fa wajaba alaina al-wuqufu 'ala ma warada la nata'adda. Maka wajib bagi kita itu untuk wukuf. Antum diem di posisi antum dengan apa yang ada dalilnya dan jangan melampauinya. Sengaja untuk apa? Untuk melampauinya. Ya. Atau bahkan apa, mengada-adakan sesuatu yang baru, nyeleneh. Ya. Walihada, dan dengan ini ketika Imam Malik bin Anas meninggal tahun berapa, Mas? Hah? Ayo, 179. Hasan. Imam Malik bin Anas rahimahullah meninggal tahun 179 Hijriah. Ya Aba Abdillah, ini nama kunyahnya. Tidak sebut ya Imam. Enggak. Ya. Ya Imam. Tidak disebut ya Imam, tapi disebutkan ya Aba Abdillah, ini sebagai nama kunyah. Ar-Rahmanu 'ala 'arsistawa kaifa istawa. Ini juga termasuk tidak punya adab. Ketika bertanya itu langsung tidak ma ra'yukum ya Aba Abdillah. Tapi langsung ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu 'ala istawa kaifa istawa. Ya. Kalau kita sudah mempelajari tentang hilyah thalabul ilmi, itu dibahas panjang lebar tentang adab bertanya. Ya. Adab bertanya itu harus pertama ngajeni, menghormati tatnya. Bukan tat, gimana ini tat, hukumnya tat atau yang lainnya, itu enggak boleh. Atau menyebut us atau tat saja itu nyeleleh, kurang menghormati. Walaupun kalau bagi ana sih enggak masalah, atau antum menyebut nama ana enggak ada masalah, tapi itu masalah buat adab. Ya, tentang adab. Orang yang tidak mempunyai adab dalam menuntut ilmu syar'i sangat dikhawatirkan tidak mendapatkan barokahnya ilmu. Ana tidak mengatakan apa? Tidak mendapatkan ilmu, tapi ana mengatakan apa? Sangat dikhawatirkan tidak mendapatkan barokah ilmu. Ya. Kemudian karena ini bisa dibantahkan, kalau misalnya orang mengatakan, Ustaz, antum mengatakan orang yang tidak beradab dalam menuntut ilmu syar'i maka tidak mendapatkan barokah ilmu. Bagaimana dengan Imam Ibnu Hazm? Mari kita bahas. Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Kemarin salah ilyah thalabul ilmi. Kita bahas tentang apakah boleh mempelajari kitab Ibnu Hazm Al-Muhalla bil Asar untuk belajar dalam rangka apa? Membantah. Sedangkan di situ Ibnu Hazm apa? Tidak ada guru. Belajarnya otodidak. Pakai kitab dan dengan izin dari Allah Azza Jalla. Tapi meskipun dia mengatakan jahal murakab, jahal jiddan, ya, yukhalif sunnah dan seterusnya dalam perkataan-perkataan beliau yang sangat tegas, itu tidak menjadikan kilatul adab dalam menulisnya kitab beliau, tidak menjadikan Al-Muhalla apa? Hilang. Tapi Al-Muhalla masih tetap ada sekarang, dipelajari juga. Di situ ada barokah ilmu. Tapi barokah ilmunya tidak sama dengan para imam sebelumnya. Paham enggak? Jadi kalau misalnya mau kontekstual, kemarin anak baru berpikir ketika setelah selesai dari ehya, kenapa tidak boleh letterlock? Seandainya itu orang memahami kontekstual dari kitab Al-Muhalla, tentunya dia akan mengetahui tentang kecerdasan Ibnu Hazm. Kenapa? Beliau belajarnya setelah 40 tahun, Mas. Ya seperti kita. Tapi bagaimana beliau itu menempatkan dalil seolah-olah di situ adalah menghafal asar-asar ya, dengan hafalannya. Asar loh mas, bukan Al-Quran dan hadis. Asar. Jadi perkataan para ulama ditulis di situ. Ya. Sehingga itu kaitannya dengan apa mas? Tentang barokah, ilmu. Tidak dilupakan kitab Al-Muhalla masih tetap ada sekarang dengan izin Allah Azza wa Jal. Masih dipelajari, bahkan ditahqiq 17 jilid. Ya, 17 jilid kitab Al-Muhalla. Namun di situ kaitannya apa? Dibandingkan dengan misalnya apa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, bagaimana barokahnya? Kemudian Imam Nawawi, ya, bagaimana barokahnya? Itu berbeda. Lebih banyak diterima umat daripada yang mencela, yang mengkritik. Paham tak ini sih? Nah. Lanjut lagi. Ya. Jadi Imam Malik rahimahullah ketika ditanya, Ar-Rahman arsa Ar-Rahman ala arsi istawa, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla, bagaimana? Kemudian beliau menundukkan kepalanya malu dan ya, penuh dengan kekalutan. Wa akhada yatasabbabu araqan min shiddati ma warada ala qalbi, dan beliau pun mengusap keringat. Jadi saking takutnya Imam Malik rahimahullah ketika diberikan pertanyaan itu langsung brol, keringatnya keluar mas. Ya, kalau antum keringat keluar ketika makan pedas sama makan yang membangkitkan keringat atau olahraga ya dahsyat, tapi bagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang sesuatu yang menakutkan hatinya itu pun menjadikan keringatnya keluar. Paham nggak di situ? Ya, itu menjadikan apa? Sangat meresapi apa yang difahami tentang nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang menjadikan ya ulama itu orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, paham caranya di sini? Kalau tentunya Imam Malik tidak takut, tidak merasa takut, tentunya tidak akan keluar keringat. Ya. Paham gak? Sehingga kaitannya keluar keringat itu menunjukkan bahwasanya beliau memahami kontekstual pertanyaan itu bukan pertanyaan yang biasa, pertanyaan yang dahsyat. Pertanyaan yang bisa membuat dirinya itu jauh dari rahmat Allah, begitupun orang lain. Bahayanya sangat sangat dahsyat. Nah, kita nanti ulang penjelasan dari perkataan Imam Malik ini, karena kalau dilanjutkan ini panjang. Jadi ana habis maghrib nanti kita akan lanjut insyaallah binillah dengan pernyataan Imam Malik tentang istiwa. Naktafi bi hadhihi al-qudra, Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.